kita. Gandeng Drum Music. Liramu sing tak tresnani, pengen nangis ngetokne elo neng pipi, suara weruh senadyan mong ono ngimpi. Jangan.